Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli apartemen dengan akad, bila pembayaran terlambat maka akan ada penambahan pembayaran, maka itu adalah riba. Karena harga jual atau harga beli apartemen yang telah disepakati itu adalah statusnya sebagai hutang. Dan bila ada penambahan harga, berarti itu sama saja dengan bunga atau yang disebut dengan riba, dan itu haram. Hukumnya wallahu ta'ala a'lam.